الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد أخوان في الدين أعزكم الله kita melanjutkan pelajaran kita di kitab Mustalah di masalah ilal hadis bagi para pemula. Kita berada pada bab al-bahthu fi ittisal as-sanad, pembahasan tentang tersambungnya sanad. Barakallahu fikum. Sekedar kita mengulang barakallahu fikum di halaman yang ke-241. Kata penulis di sini, Habibullah wa yundariju tahta hadal babi ayadha, termasuk di dalam pembahasan ini adalah masalah tahakkuk ittisalus sanad. Fabadur ruwat adiyakununa mimman wusifu bitadlis. Sebagian rawi disifati dengan tadlis, dia sebagai mudallis. Ma'adami thubuti dhalika alaihim, padahal tidaklah demikian. Disifati dengan sifat tadlis, padahal tidaklah demikian. Wajib tahakkuk min hadhihi al-mas'alati aidan inda darasati ittisal as-sanad. Maka wajib bagi para peneliti hadis untuk mencermati, memastikan masalah ini ketika dia membahas satu sanad. Baik. Yang keempat, at-tahaqquq min sama'il marfu' isbatan li mutlaqis sama'. At-tahaqquq memastikan min sama'il marfu', dari didengarkannya hadis-hadis marfu', isbatan penetapan li mutlaqis sama', dari kemutlakan pendengar didengarkannya oleh rawi dari seorang guru. Fawadur ruwah qad yasma'una min ba'di syuyukhi syai'an min al-'ilm. Sebagian rawi atau sebagian murid, rawi itu sebenarnya yang merawikan hadis, qad yasma'una min ba'di syuyukh, mungkin dia boleh jadi mendengar sebagian dari ucapan guru-gurunya syai'an min al-'ilm, sesuatu atau sebagian dari ilmu. Sawa'an min al-athar, sama saja apakah itu yang dia dengar dari athar. Aw min al-maqtu'at, athar dari kalangan para sahabat, atau maqtu'at dari kalangan para tabi'in. Mimman laysa fiha syai'un marfu', yang sebenarnya tidak ada yang marfu', cuma sampai pada sahabat atau para tabi'in. Fatakunu riwayatuhum al-marfu'anhum munqati'ah, maka ketika dirafa'kan, dijadikan itu sebagai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dipastikan bahwa hadis itu munqati', hadis terputus. Barakallahu fikum. Contohnya di sini barakallahu fikum, misalu dzalik, contoh sama'ul Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri mendengar rahimahullahu taala min Utsman bin Affan. Al-Hasan Al-Basri tabi'i, man sahabi radhiyallahu anhu. Al-Hasan Al-Basri sami'a khutbata Utsman. Al-Hasan Al-Basri pernah mendengar khutbahnya Utsman. Karena para sahabat ketika mereka berbicara, berkhutbah, menasihati atau menyampaikan ilmu, mereka langsung menyandarkannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka langsung menyandarkannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Hasan Al-Basri pernah mendengar khutbahnya Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, wallati biha al-amru biqatlil kilabi wa dhahil hamam. Dan di dalam khutbah itu Utsman radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan untuk membunuh anjing dan menyembelih al-hamam, yakni burung merpati atau yang semisal dengannya. Wara'a Utsman radhiyallahu anhu na'iman, dan juga Al-Hasan Basri pernah melihat Utsman dalam kondisi tidur. Utsmannya dalam kondisi tidur. Wa hadza liqa'un wa sama'un bi manzilati ru'yatil mujarradah. Baik. Wa hadza liqa', pertemuan yang seperti ini, liqa' wa sama', dan mendengar yang seperti ini, bi manzilati ru'yatil mujarradah, dianggap hanya sekedar mendengar saja. Dianggap sekedar bertemu dan melihat saja. Barakallahu fiik. Baik. Tidak dalam majlis ilmu yang betul-betul disampaikan padanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianggap oleh para ulama kondisi yang seperti hanya sekedar bertemu dengan Utsman. Baik. Wa ru'yatul mujarrada la tasbutu sama'an atau la tasbutu sama'an sahiha. Sekedar melihat. Jadi seorang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau seorang tabi melihat sahabat, cuma sekedar melihat. Tidak bisa dipastikan atau tidak bisa dikatakan dia telah mendengar dari sahabat tersebut atau mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semata-mata melihat. Kan boleh jadi barakallahu fik, kita pernah melihat Syekh Fulan. Kan cuma sekedar lewat kita lihat. Tapi kita tidak pernah dengar ucapannya. Baik. Faizara al-Hasan wa an Utsman hadisan marfu'an kanat riwayatuhu anhu mursala. Baik. Maka ketika Al-Hasan meriwayatkan dari Utsman hadis marfu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dipastikan hadis itu mursal. Baik. Walam takun mudallas. Barakallahu fik, dan ini tidak dianggap mudallis, mudallas. Baina syaratat tadlis wa huwa thubutus sama' fi ghairi riwayatil mudallas. Syarat tadlis, syarat untuk dikatakan hadis ini hadis yang ditadlis, wa thubutus sama' fi ghairi riwayatil mudallasah. Thubutus sama', dia pernah mendengar dari guru ini. Barakallahu bikum. Hadis-hadis ini tok. Selain hadis-hadis ini, ketika dia meriwayatkan dari gurunya, pasti melalui orang lain. Paham barakallahu bikum. Ada seorang murid, gurunya si A. Dia pernah mendengar hadis-hadis dari gurunya. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang dia dengar dari gurunya cuma 9 hadis. Misalnya. Selain dari 5 hadis ini, dia pasti mendengarnya dari orang lain, dari gurunya. Melalui orang lain. Maka ketika dia mengatakan an fulan dari sang guru, selain dari 9 hadis ini, maka itu hadis mudallas. Seakan-akan dia mendengar langsung, padahal tidak. Paham ini? Tergambarkan. Barakallahu fikum. Sementara ini memang dia tidak dianggap mendengar sama sekali. Al-Hasan dianggap tidak pernah mendengar sama sekali dari Utsman radhiyallahu ta'ala Al-Hasan al-Basri. Baik. Syarat ini tidak ada di dalam masalah ini. Jadi tidak bisa dikatakan hadis itu mudallas. Wa hadza farqun lam yantabih lahu katsirun man atlaqa tadlis ala jama'atin minar ruwah. Ini adalah perbedaan yang sangat. Barakallahu fik. Perbedaan yang sangat jelas, yang terkadang banyak di antara para peneliti hadis tidak memperhatikannya. Dari kalangan orang-orang yang mengitlakkan nama tadlis kepada sekelompok dari kalangan rawi-rawi. Qawasafa riwayatahum an ba'dil masyayikhi bitadlis wa fi hakikatil amr annaha mursalah. Baik. Mereka menyangka bahwa itu adalah hadis tadlis, padahal tidak. Yang sebenarnya adalah hadis itu hadis mursal. Barakallahu fik. Sekali lagi, karena persyaratan dikatakan hadis itu mudallas, dia pernah mendengar langsung. Paham? Tapi dia meriwayatkan dari jalan yang lain, dari sang guru. Dan mengisyaratkan dan menampakkan bahwa seakan-akan dia mendengarnya langsung dari sang guru. Sementara ini, hadis mursal yang seperti ini, dia memang tidak pernah mendengar dari gurunya tersebut, atau dari sang guru tersebut, atau dari syekh tersebut. Maka kesimpulannya di sini, fasama'ul Hasan an Utsman bi manzilati ru'yatil Amash li Anas bin Malik. Maka Al-Hasan terhadap Utsman radhiyallahu taala anhu sama persis seperti Al-Amash terhadap Anas bin Malik. Barakallahu fikum radhiyallahu anhu wa huwa yusalli. Al-Amash Sulaiman bin Mihran pernah melihat Anas dalam kondisi salat. Walam yakul ahadu min ahli al-ilmi annahu anna riwayat al-Amash an Anas mudallasah. Dan tidak ada seorang pun di antara para ulama kita meriwayatkan mengatakan bahwa Al-Amash riwayatan Amash dari Anas adalah taib mudallasah ditadlis. Wa inna wasafuha bil irsal. Semuanya menyifatinya dengan irsal, hadis mursal. Barakallahu fikum. Wa dzakarahu Ibnu Abi Hatim fi Al-Marasil. Dan disebutkan riwayatan-riwayatan Al-Amash dari Anas oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitabnya Al-Marasil. Wa dzakara riwayatahu an Anas. Dan disebutkan di sana riwayatan Al-Amash dari Anas. Wa qala Ibnu Mudini fihi Al-Amash lam yasma' min Anas bin Malik innama ra'ahu ru'yatan bi Makkah yusalli khalfal maqam. Seperti ucapan Al-Imam Ibnu Al-Madini, Ali Ibnu Al-Madini rahimahullahu taala, beliau mengatakan Al-Amash lam yasma' min Anas. Al-Imam Al-A'mash Sulaiman bin Mihran tidaklah pernah mendengar dari Anas bin Malik. Dia pernah bertemu hanya melihatnya saja. Innama ra'ahu ru'yatan bi Makkah. Dia pernah melihat Anas bin Malik satu kali di Mekah dalam kondisi Anas bin Malik melakukan salat di belakang makam Ibrahim. Wa ba'du ar-riwayah qa'una fi naw'in khafi min anwa'it tadlis wa huwa ayyakula akhbarana fulan fi kitabihi wa la yakun lahu minhu sama'un aw ikhba ijaz. Wa ba'du ar-riwayah qa'una fi naw'in khafi, sebagian rawi terjerumus pada jenis khafi min anwa'it tadlis. Jenis-jenis tadlis yang tersembunyi. Wa huwa yaqul, ketika rawi itu mengatakan akhbarani fulanun fi kitabi, dikhabarkan kepada kami oleh fulan dari kitabnya. Wala yakun lahu min husama, padahal orang ini tidak pernah bertemu dengan guru ini dan juga tidak pernah mendapatkan ijazah. Barakallahu fikum. Ijazah itu adalah pembolehan seorang guru menulis karya tulisnya, apapun itu. Kemudian dia mengatakan kepada murid-muridnya, murid Choner kah atau orang-orang tertentu, ajaztuka marwiyati, ajaztuka kitabi hadza, aku telah mengijazahkan kitab ini kepada engkau, atau riwayatan-riwayatan ini kepada engkau untuk engkau riwayatkan. Biasanya dalam bentuk tulisan sudah. Barakallahu fikum. Harawi ini tidak pernah mendengar dari guru tersebut dan juga tidak pernah mendapat ijazah. Ijazah izin untuk meriwayatkan kembali apa yang didapatkan dari sang guru. Sementara dia mengatakan akhbarana fulan fi kitabih. Tergambarkan, terbayang oleh orang bahwa rawi ini mendengar langsung dari gurunya atau dia mendapat ijazah. Padahal tidak mendengar dan juga tidak mendapat ijazah dari sang guru. Qala dhahabi fil mawqidah wa min at-tadlis ay yaqul al-muhaddith 'an asy-syekh alladhi sami'ahu fi amakin lam yasma'aha wa min dhalika akhbarana fulanun min kitabihi wa hadha la yanbaghi fa innahu tadlisun wa as-shawabu fi kitabihi. Baik. Wa min at-tadlis kada al-imam adh-dhahabi, termasuk di antara tadlis, tadlis khafi. Ayakul al-muhaddith an syekh, seorang muhaddith, seorang rawi, mengatakan, meriwayatkan hadis dari seorang guru. Alladhi sami'ahu fi amakina lam yasma'aha. Yang dia pernah mendengar dari sang guru ini, tapi tidak mendengarkan hadis ini. Paham berlapik? Kita contohkan tadi, seorang murid, seorang rawi, meriwayatkan dari sang guru 9 hadis. Barakallahu. Ternyata dia juga meriwayatkan dari sang guru melalui orang lain. Barakallahu alaikum. Selain dari 9 ini. Ini namanya tadlis. Kalau dia mengatakan an fulan tanpa menyebutkan perantara ini, maka dikatakan tadlis. Barakallahu alaikum. Di amakina lam yasma'ha wa min dhalika akhbarana fulan min kitabihi. ucapan dia, akhbarana fulanun min kitabi, dikhabarkan kepada kami oleh fulan, yakni sang guru, dari kitabnya. Wahada la yang bagus. Baik. Ini tidak pantas untuk dia lakukan. Karena mengisyaratkan atau memahamkan kepada orang bahwa seakan-akan dia mendengar langsung dari sang guru melalui kitabnya. Baik. Wasawabu fi kitabihi, di kitabnya. Bukan min, tapi fi kitabihi. Kutu min dalika qawlu Abi Nu'aim al-Hafidh. Termasuk diantaranya adalah ucapan Abu Nu'aim al-Hafidh. Fima rawahu anhu al-Khatib fi syarafi ashabil hadith. Bitahkikina akhbarani Abu Ali al-Husayni ibn Ali al-Hafidh fi kitabihi. Wa Abu Nu'aim lam yasma' min Abi Ali al-Hafidh. Barakallahu bikum. Berkata Abu Nu'aim, termasuk aku mengatakan ini, sang penulis mengatakan, termasuk di antara contoh pembahasan kita ini adalah ucapan Abu Nu'aim al-Hafidh. Fima rawahu anhu al-Khatib, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Khatib di dalam kitabnya Syaraf Ashabil Hadis, dengan tahqiqan kan. Abu Nu'aim mengatakan, akhbarani Abu Ali al-Husayn bin Ali al-Hafidh di kitabihi. Wa Abu Nu'aim lam yasma' min Abi Ali al-Hafidh. Abu Nu'aim ini sebenarnya tidak pernah mendengar hadis dari Abu Ali al-Hafidh. Fahuwa ala hadzal wajhi mursalun min hadithi adami as-sama' min haitsu adami as-sama'i mutlaqan. Dari sisi ini sebenarnya hadis ini mursal, bukan mudallas. Min haitsu adami as-sama'i mutlaqan, karena memang tidak pernah Abu Nu'aim mendengar hadis dari Abu Ali al-Husayn secara mutlak. Wa mudallisun man min haitsu ikhtilatil amri ala as-sama' wa adami tabyinis sama'i min adamihi. Baik. Wa mudallisun min haitsu ikhtilatil amr. Baik. Atau mudallas min haitsu ikhtilatil amr, tercampurnya permasalahan ini ala as-sama' wa adami tabyinis sama'i min adamihi. Pembahasan ini adalah kalau orang itu pernah mendengar dari sang guru, assalamualaikum, beberapa hadis, kemudian mendengarnya melalui orang lain, dan seakan-akan dia mendengarnya langsung dari sang guru, maka itu menyetadlis. Kalau tidak pernah mendengar sama sekali, kemudian mengatakan dari fulan, maka itu namanya apa? Mursal. Bedanya itu. Pernah mendengar, dan tidak pernah mendengar sama sekali. Baik. Audatun ilal misalil asli. Kita kembali kepada contoh yang asli. Wahuwa hadis Utsman bin Abil As radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis Utsman bin Abil As radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau nazarna ila sanadil awal lahu, lawajarna annahu min riwayat Hasan al-Basri an Utsman bin Abil As. Kalau nazarna ilal sanadil awal, seandainya kita tengok ke sanad yang pertama, lawajadna, kita akan dapati annahu min riwayat al-Hasan al-Basri an Uthman bin Abil As. Barakallahu fikum. Bukan dari Uthman bin Affan. Riwayat al-Hasan al-Basri dari Uthman bin Abil As. Waqad tarjama wa fi tarjamati al-Hasan al-Basri fi tahdhib at-tahdhib rawa'an Abi Ubay bin Ka'ab wa Sa'd Nabi wa Sa'd bin Ubadah wa Umar bin Khattab wa lam yudrikhum. Barakallahu bikum. Wa Ansoban wa Ammar bin Yasir wa Abi Hurairah wa Utsman bin Abi Al-As wa Ma'at bin Yasir wa lam yasma' minhum. Fa hadha sanadi min hadha al-jihati mursal. Barakallahu bikum. Al-Hasan al-Basri dalam tarjamahnya, dalam biografinya, dalam tahdhib at-tahdhib. Rawa'a Nabi an Ubay bin Ka'ab. Beliau meriwayatkan, Al-Hasan al-Basri meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab. Meriwayatkan juga dari Sa'ad bin Ubadah. Meriwayatkan juga dari Umar al-Khattab. Walam yudrikhum, padahal tidak pernah ketemu dengan sahabat-sahabat ini. Berarti riwayatannya mursal. Wa'an Thauban juga, Al-Hasan al-Basri meriwayatkan dari Thauban, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Ammar bin Yasir, wa Abi Hurairah, wa Uthman bin Abil As, wa Ma'kal bin Yasar, wa lam yasma' minhum. Yani melihat tapi tidak mendengar ucapannya. Fahada sanad bin hadil jihati mursal. Maka sanad dengan model yang seperti ini adalah barakallahu fikum hadis mursal. Wa masanul sani, ada pun sanad yang kedua, Faisal bin Hasan min ashabi Ibnu Sirin wa sama'ahu minhu Thabitun. Wa amma sama'u Ibnu Sirin min Utsman min Abi al-As fa muhtamalun jidda. Baik. Hisham bin Hasan min ashabi Ibnu Sirin, termasuk dari murid-muridnya Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, wa sama'ahu minhu Thabit. Dan baik, bahwa Hisham bin Hasan sama'uhu, dia mendengar dari Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin. Baik, Thabit, yakni betul-betul dia mendengar dari sang gurunya. Wa ma sama'u Ibnu Sirin min Utsman bin Abi al-As, adapun sama, yakni bahwa sang guru Ibnu Sirin ini mendengar dari Utsman bin Abi al-As, muhtamalun jidda. Muhtamal. Boleh jadi mendengar, boleh jadi tidak. Awalan li mu'asarat, lil mu'asar. Baik. Apakah Muhammad bin Sirin pernah mendengar dari Utsman bin Affan? Muhtamal. Mungkin pernah mendengar, mungkin tidak. Kenapa bisa? Pertama, al-mu'asar. Sezaman. Barakallahu fikum. Fa Ibnu Sirin wulida di sittina baqiyata min khilafati Utsman bin Affan. Muhammad bin Sirin dilahirkan di sittina lisanataini baqiyata min khilafati Utsman. 2 tahun terakhir ke pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Wa Utsman bin Abi al-As wufiya fi wilayati Muawiyah. Sementara kematiannya Utsman bin Abi al-As di zaman wilayahnya kepemerintahannya Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi memungkinkan sangat ketemu. Ini sudah lahir, ini belum mati. Murid sudah lahir, guru sebelum belum mati pada saat itu. Ini kemungkinan untuk bertemu. Kemungkinan juga untuk mendapatkan hadis daripadanya, mendengar ucapannya. Tsumma innalahu riwayah anhu 'indan Nasa'i. Kemudian juga ada memang riwayatan Muhammad bin Sirin dari Utsman bin Abi al-As di Al-Imam An-Nasa'i. Tsanian, kedua, alasan kedua. Lam yatakallam ahadun min ahli al-'ilmi fi riwayatihi an. Tidak ada seorang pun yang membicarakan, mempermasalahkan riwayatan Muhammad bin Sirin dari Utsman bin Abi al-As radhiyallahu taala anhu. Walam yasifha ahrum bil inqita, dan tidak ada seorang pun yang mengatakan hadisnya munqati. Barakallahu fikum. Intinya ada di sini disebutkan oleh penulis kaidah ittifaqu ahli hadis ala nafi sama au isbati sama'i hujjah. Au isbati sama'i hujjah. Kesepakatan ahli hadis tentang nafi sama, si fulan tidak pernah mendengar dari guru ini, atau ditetapkannya bahwa si fulan pernah mendengar dari guru ini, itu adalah hujjah, bisa dijadikan pegangan. Dan mereka tidak semata-mata mengatakan itu, tapi ada buktinya, barakallahu fiik, ada hujjahnya. Qal Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala fi tahdibi tarjamatu, ini fi tarjamati Habib bin Abi Thabit ala Ibnu Abi Hatim fi kitabih Al-Marasil an Abihi. Al hadithi ittafaqu ala dzalik. Para ulama ahli hadis sepakat tentang ini. Kalau dia mereka mengatakan si fulan pernah mendengar dari sang guru fulan, maka kelas terima. Kalau mereka sepakat si fulan tidak pernah mendengar dari guru fulan ini, maka sepakat tidak diterima. Barakallahu fikum. Ay ala adami sama'i Habib Ibn Abi Thabit min Urwah Ibn Zubair. Yani bahwa Habib Ibn Abi Thabit tidak pernah mendengar dari Urwah Ibn Zubair. Qala wa ittifaqum ala syai'in yakunu hujjah. Ittifaq ahlu hadis tentang suatu permasalahan itu adalah hujjah, suatu yang bisa dipegang kuat-kuat. Paham barakallahu fikum. Dan mereka tidak semata-mata mengatakan ini, tapi ada hujjahnya, ada buktinya. Barakallahu fikum. Baik. Bahwa mereka adalah orang-orang yang thiqah, orang-orang yang terpercaya. Dan ketika ditanya sami'tahu minhu, terkadang sang murid bertanya kepada gurunya, wahai guruku, engkau mendengar hadis ini dari si fulan, dari gurumu, engkau mendengarnya langsung? Baik. Sebagian di antara mereka mengatakan iya, bahkan berkali-kali. Seperti seorang tabi bertanya kepada sahabat, engkau mendengarnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya, bukan cuma satu kali aku mendengar beliau mengatakan. Bukan berulang-ulang. Paham barulah itu. Dan pertanyaan ini satu yang apa namanya, yang lumrah-lumrah saja. Ini satu yang bisa diterima untuk memastikan apakah sang guru betul-betul mendengar dari gurunya yang di atas. Barakallahu fiik. Baik. Sehingga dia memastikan ini, murid ini akan mengatakan, oh si pura pernah mendengar. Karena dia gurunya dia anggap memang thiqah, orang-orang terpercaya, dan tidak pernah kedapatan melakukan kedustaan dan seterusnya. Keimanan dan ketakwaannya luar biasa, sehingga dia memastikan bahwa sang guru tadi mendengar dari gurunya yang di atas. Insyaallah bisa dipahami tentang masalah hadis mudallas dengan hadis mursal. Nak tapi bihadzal qadr kita cukupkan sini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.